cinta bareng bersama Alia DCS. Perwakilan ada Gary Mahesa, ada Brutin, ada Agung Juanda. Cinta. luar biasa dari Mas Aliando CS yang punya birunya cinta.